الحمد لله الحمد لله الذي جعل التقوى أفضل زاد الورى لسفر حياته من الدنيا إلى الآخرة فسبحان الله من إله حريم حرم الظلم على نفسه وعلى عباده خاصة هذه السهورا أحمده سبحانه وتعالى وأشكره شكر من أولي جميلا فشكرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى فقدر وعصي فغفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله محجة لمن استبصر وحجة على من استكبر اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المجاهد في سبيل الله وشمرا وعلى آله أن الأدران مطهرا وأصحابه نسروا السنة حتى أبلج القمر الإيمان فأبدرا ومن تبئهم بإحسان ليلا ونهارا أسرا ويسرا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته اتقوا الله حق التقوى فأتوا ما أمركم الله ورسوله وانتهوا عما نهاه واعلموا رحمكم الله أن يومكم هذه من أيام الشهور المحرمة ومن يعظم شعائر الله فإنها من التقوى فاغتنموها بالتوبة والاستغفار والصيام والصلاة وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini kita tengah berada di tengah bulan yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keagungan bulan ini telah ditetapkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah subhanahu wa ta'ala ada 12 bulan. Hal itu telah ditetapkan pada kitab Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang amat dihormati dan dirayakan. Hal yang sedemikian ini adalah merupakan ajaran agama yang lurus dan benar. Maka janganlah kalian sampai berbuat zalim terhadap dirimu sendiri pada bulan-bulan yang dihormati dan dirayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sanatu isna asara sahran, minha arba'atun hurum, salasatun mutawaliyatun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram, wa Rajab mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban." Yang singkat artinya ialah 4 bulan itu 3 berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian yang satu menyendiri yaitu bulan Rajab. Fa ya ma'saral muslimina rahimakumullah. Seorang ahli tafsir Al-Imam Al-Qusairi menjelaskan tentang arti zalim terhadap dirinya sendiri. Beliau itu bersabar berkata, "Adz-zulmu 'alan nafsi ayya ja'ala al-'abdu zimama bi yadi syahwatihi fa turiduhu mawatin al-halak." Yang artinya pengertian zalim pada diri sendiri ialah manakala seseorang itu menjadikan dirinya sendiri sebagai kendaraan bagi nafsunya, sehingga dirinya itu akan mengantarkan pada kehancuran. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun." Rawahul Hakim an Anas. Yang artinya semua anak cucu Adam tak terkecuali kerap kali melakukan dosa dan kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang sadar akan kesalahannya, kemudian ia kembali kepada pangkuan Allah dengan beristighfar. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Aslafuna, pendahulu-pendahulu ulama kita, para habaib yang salihin, beliau pernah membaca pada sebagian kitab yang Allah pernah turunkan bahwasannya barang siapa yang selama bulan Ramadan itu ia diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah untuk rajin membaca istighfar dengan sirat rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali dibaca pagi atau malam hari, maka penjelasannya ialah Allah akan menjaganya, tak akan disentuh badannya oleh api neraka. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat memperhatikan tentang momentum-momentum Rajab ini, sehingga beliau mengajarkan kepada kita, bila kita memasuki bulan Rajab, maka Nabi memberikan contoh untuk seringkali berdoa kepada Allah, "Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan." Ya Allah, berkailah hidupku ini di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan umurku sampai tuntasnya tugas-tugas di bulan Ramadan. Faya ma'syaral muslimin rahimakumullah, di bulan Rajab ini ada suatu peristiwa yang agung dan penting dalam sejarah perjalanan agama Islam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Adapun yang melatar belakangi terjadinya Isra Mi'raj itu adalah yaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beranjak berusia 51 tahun, telah 10 tahun ia berjuang untuk mengenalkan ajaran-ajaran Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia di sekitar Makkah. Maka tatkala itu ia mendapatkan tugas dari Allah untuk lebih tegas dan giat dalam mengajarkan agama Islam kepada umat manusia. Tugas diterima, selang beberapa bulan dipanggillah pendamping setia beliau yang selalu membela perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia membelanya dengan harta, jiwa raganya, bahkan nyawa pun menjadi taruhannya. Tak lain ialah istri yang tercinta, Khadijatul Kubra. Faya ma'syaral muslimin rahimakumullah, kita dapat membayangkan betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, paman Nabi yang sangat sayang dan amat membela terhadap perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amat disegani oleh musuh-musuh yang akan menyerang Nabi, ia pun dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tahun itu dikenal dengan pada sejarah perjalanan Rasulullah dengan Amul Hazan, masa duka yang amat dalam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun faya ma'saral muslimin rahimakumullah, untuk menyelesaikan ujian yang seberat ini, Nabi berusaha mendekatkan diri mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Sang Khalik, pencipta segala sesuatu. Dalam tadarruknya itu, ia tidak sia-sia. Maka secepat itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menjemput baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diisra dan mi'rajkan. Menjalin pertemuan secara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagai jawaban dan bukti bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat dan bersikap was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala amat mendengar keluhan-keluhan yang kita keluhkan, melihat perilaku kita ketika kita bertadarruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun mengerti solusi atau jalan keluar tentang masalah yang sedang dihadapi oleh hambanya. Faya ma'syaral muslimina rahimakumullah, dalam peristiwa Isra Mi'raj itu banyak peristiwa-peristiwa yang menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ketika beliau diajak keliling mengelilingi surga, dicumpailah di sana sebuah sumber mata air telaga yang airnya putih jernih, melebihi putih dan jernihnya air susu, dan manisnya melebihi manisnya madu serta khasiatnya. Rasul pun penasaran bertanya kepada Jibril, dipersiapkan untuk siapa telaga yang seindah ini? Dijawab, wahai Muhammad, telaga ini untuk umatmu yang mau berpuasa di bulan Rajab sekalipun hanya sehari. Betapa mulianya kita dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akankah kita mencari kemuliaan, kebahagiaan di luar ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tinggalkan ajaran beliau tergiur dengan kebebasan orang-orang yang telah tergiur dengan kehidupan dunia. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Yang kedua, yaitu ketika ia mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dan menatap langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan ini dibuat sujud oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sang khaliknya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hilanglah rasa sedih, bahkan segala beban berat yang pernah dirasa Rasul selama hidupnya, seakan-akan beliau mendapatkan cara dan jalan bagaimana menyelesaikan problematika kehidupan dunia ini hanya dengan mengadu dan bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah kenikmatan itu, lantas terlintaslah dalam hati sang pemimpin umat yang amat kasih sayang memperjuangkan umatnya agar selalu bersama dia dalam kebahagiaannya. Lintasan itu alangkah indah dan sempurnanya dan mulianya bila umatku diizinkan Allah untuk bersujud menemui sang Khalik. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Lintasan itu didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi kita untuk sholat 5 waktu. Hal itu sebagai mi'rajul mu'minin, sarana kita berterbang tinggi untuk menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbah." Sadarlah bahwasannya bila seorang di antara kita bergegas mengerjakan salat, ia membaca Allahu Akbar, sesungguhnya Allah telah menghadap kepada kamu, Allah mendengarkan dialog kamu, Allah mendengarkan ceritanmu. Alangkah mulianya kita yang diberi kesempatan dan sarana bertemu dengan Allah melalui sholat. Untuk itu faya ma'saral muslimin, jadikanlah sholat ini sebagai kesempatan emas dan sarana untuk kita berdekatan mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala problematika, beban kesulitan hidup yang kita temui di dalam dunia ini, agar kita dapat menyelesaikan ujian demi ujian, tantangan dan rintangan dengan baik dan sempurna. Janganlah kita punya anggapan bahwasanya sholat itu adalah beban, tugas sing nyerimpeti urip. Orang beranggapan ini adalah orang yang paling celaka di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sikap sabar dan rajin mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai dan bersama orang-orang yang bersabar. Al-Imam Al-Qusairi menjelaskan tafsir daripada ayat ini. Ia berkata, "Ista'inu bis-sabri 'alas-shalah, istahaqqa 'alaikum shalatu rabbikum. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun." Mintalah pertolongan kepada Allah agar kalian dapat sabar, telaten untuk mengerjakan salat 5 waktu dengan sempurna berjamaah dengan keluarga. Apabila itu dapat kalian lakukan, niscaya kamu akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, mereka itulah yang mendapatkan salawat dari Tuhannya beserta rahmat kasih sayangnya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hidupnya mendapatkan petunjuk hidup, dan merekalah seyuknyanya yang kita ikuti dan kita contoh. Semoga faya ma'saral muslimina rahimakumullah, beberapa kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat mengambil keuntungan, manakala perilaku kita masih jauh dari ajaran Allah. Semoga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kita, tidak membiarkan kita pada jalan yang tidak jelas, mengembalikan kita pada jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi keselamatan, kebahagiaan kita, keluarga kita, generasi kita. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal wa'di wal anfa'u li ahli tamyiz wa ahraza min kulli hirzin haris kalamullahil qawiyyil aziz. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل الأيام والأعياد وفصه بساعة الدعاء فيها مجاب مسموع للحاضرين والباد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لرب العباد، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أشرف العباد والزهاد. اللهم فصل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم إلى يوم التناد. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فإن التقوى أفضل زاد العباد الموصل للسعادة في الدار الدنيا إلى يوم المعاد. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعظيما، فقال تعالى قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الحلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين للعشرة المبشرة بالجنة، وأن سائر الصحابة والقرابة والتابعين، وأن معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اصلح سلاتنا وأمراءنا وولاة أمورنا وعلماءنا صلاحا تاما، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، wa ahlikil kafarata wal musyrikin al yahudin fil israil wa fil alamin halkan ajila. Allahumma farrij jam'ahum wa shaddid shamlahum wa zalzil aqdamahum wa anzil alaihim ba'saka alladhi la yarudduhu anil qawmil mujrimin. Allahumma ja'al baldatana hadihi aminah mutmainnah rahiyya tajri fiya akamuka wa sunnati rasulik. Allahumma arfa'anna al-qahta wal-ghala wal-jawra wal-fitana wal-waba وسائر أنواع البلاء عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة. وارزق اللهم لنا أهلنا وأولادنا وأهل قدرنا السلامة والعافية والمعافة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فتقبل منا يا رب بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.